Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum televisi yang Anda gunakan untuk memutar kajian Islam ilmiah? Sekali lagi, apa hukum dari televisi yang digunakan untuk memutar kajian Islam ilmiah? Kepada Ustaz Saudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Televisi sebagai benda itu tidak ada hukumnya, artinya dia sebagai sesuatu yang tidak bisa dihukumi, kecuali ketika melihat untuk apa dia digunakan. Begitu pula radio, begitu pula alat-alat yang lainnya, pada asalnya demikian. Sehingga ketika para ulama melarang atau menyebutkan tentang keharaman televisi karena melihat keumuman penggunaannya adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seseorang bisa menggunakannya untuk perkara yang bermanfaat, ya, dan tidak melanggar syariat, ya, untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Begitu pula radio digunakan untuk perkara yang bermanfaat, untuk mendengarkan berita yang tentang keadaan di masyarakatnya, di negaranya, atau tentang perdagangan yang dia butuhkan untuk mencari maisyah dia, untuk mencari penghidupan dia, ya, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang bermanfaat, maka tidak mengapa. Nah, begitu pula televisi apabila digunakan untuk perkara yang bermanfaat, untuk mendengarkan kajian, maka ini perkara yang diperbolehkan, perkara yang bermanfaat digunakan untuk perkara yang bermanfaat. Nah, meskipun di sini dalam masalah gambarnya itu ada khilaf di antara para ulama tentang gambar yang berupa bukan lukisan tangan, ya, yang merupakan pemindahan seperti gambar dalam foto, ada khilaf di antara para ulama. Maka seseorang bisa, ya, memutarnya tanpa melihat gambarnya kalau ingin keluar dari khilaf, ya, namun mendengarkan isi dari kajian ilmiah tersebut. Nah, kecuali kalau memang tidak ditampakkan gambar orang yang menyampaikan ceramah atau kajian tersebut, ya, maka ini perkara yang lebih bagus untuk keluar dari khilaf. Nah, namun seandainya ada gambarnya orang yang berceramah, maka dia menghindari untuk melihatnya lebih bagus dalam rangka untuk atau dia menghilangkan gambar tersebut, ya, dihilangkan, dikeluarkan suaranya saja dari televisi tersebut tanpa melihat gambarnya. Kalau memang ada gambarnya orang yang menyampaikan ceramahnya, maka ini lebih baik keluar dari khilaf. Wallahu ta'ala alam biswab. Namun yang jelas, selama digunakan untuk perkara yang bermanfaat dan tidak digunakan untuk perkara yang haram, maka dia menjadi perkara yang diperbolehkan. Nah, bahkan mungkin menjadi perkara yang dianjurkan. Tapi kalau ketika sebagian besar dimanfaatkan untuk perkara yang haram, sebagaimana digunakan untuk melihat acara-acara yang ada di masa sekarang ini, maka tentunya ini adalah perkara yang dilarang dalam agama, karena sebagian besar digunakan untuk perkara yang haram, kecuali kalau dia bisa memilih yang baik saja dan tadi berusaha untuk bisa menghindar dari gambar-gambar yang bernyawa. Maka apa yang boleh, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghalalkannya, dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengharamkannya. Namun bukan berarti kita menganjurkan, karena acara-acara yang ada sekarang ini lebih banyak kemaksiatannya, sehingga ketika orang ingin memilih, dia akan lebih banyak terjatuh kepada kemungkaran. Ketika dia ingin mengambil manfaatnya, ini justru kemungkinan besar akan terjatuh pada kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak ditayangkan melalui televisi tersebut. Nah, wallahu taala a'lam bishawab.